Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini di bawah lindungan ilahi kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quran. Moga-moga iman kita bertambah dan keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, taghut yang disebutkan wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut berasal dari kata-kata togo. Togo artinya melampaui batas. Air yang sudah melampaui batas disebut dengan banjir, togol ma. Air yang sudah berada di ambang batas. Ketika air sudah berada di ambang batas menimbulkan banjir, maka manusia akan mengeluhkan apa yang terjadi, apa yang diakibatkan oleh air tersebut. Begitu juga lah taghut ini. Ketika kepemimpinan sudah di luar jalur yang semestinya, maka dia sudah mulai tidak enak. Timbullah penindasan dan tirani, intimidasi dan menakut-nakuti rakyat. Untuk itu, umat Islam sangat benci terhadap orang-orang yang melampaui batas. Tidak saja manusia, makhluk lain pun kalau sudah melampaui batas, sudah keluar dari habitatnya yang semestinya, maka sudah tidak enak lagi dipandang mata, dan sudah tidak enak lagi untuk dinikmati, tidak enak lagi untuk dicicipi. Untuk itu, umat Islam berperang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi ketaghutan. Sementara orang kafir berperang atas nama ketaghutan untuk memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja umat Islam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqatilu awliya asyaiton. Taghut, pemimpin yang melampaui batas-batas yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dedengotnya adalah Fir'aun yang sampai pada puncak kepemimpinannya mengatakan, saya adalah Tuhanmu. Maka Allah mengatakan, ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai makhluk pemimpin yang sejati, tetapi dia sudah layak untuk disebut teman-teman setan. Umat Islam diminta untuk perangilah aulia syaitan. Satu catatan penting, bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat amat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sehebat apapun cuman sampai dalam kategori menipu, tidak sampai merongrong, memaksa. Tetapi kepemimpinan yang taghut bisa memaksa dan merusak aturan main, sehingga hancurlah negara tersebut. Sebagaimana kita menemukan kehebatan Fir'aun membangun piramid sampai sekarang, dan akhir perjalanannya adalah musnah. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan dalam prolog singkat ayat 76 dari surat An-Nisa. Di studio telah hadir tim Safir Al-Azhar, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Zainal. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kata kunci di dalam berbagai permasalahan, khususnya perang ini. Kenapa orang-orang munafik enggan berperang? Akibat godaan setan. kan begitu. Dan Allah menjelaskan bahwa sebenarnya godaan syaitan itu sangat lemah sekali. Nah, Ustaz Jenal, kalau kita lihat dengan kondisi kekinian sekarang ini, ternyata banyak sekarang ini orang-orang yang lebih suka ikut kepada godaan syaitan atau tipu daya syaitan daripada mengikut bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang banyak para pemuda kita yang terjebak ke dalam narkoba. Kemudian banyak orang-orang yang lebih suka minum minuman keras, teler, dan tidur di paret daripada minum air putih sehat dan mampu beraktivitas dengan baik. Kita lihat banyak anak-anak muda kita sekarang yang lebih lebih suka hamil sebelum nikah daripada hamil setelah nikah. Iya. Al-Qur'an mengatakan bahwa tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa? Ternyata kalau kita lihat kondisi-kondisi tadi, ternyata setan itu punya kekuatan sehingga akhirnya bisa menggoda orang terjebak ke dalam narkoba. Kemudian banyak yang akhirnya hamil tanpa nikah yang sah, ya kan, di luar nikah. Banyak para pemimpin kita yang melakukan korupsi, ya kan. Ini kan adalah semua godaan setan. Kira-kira ini Ustaz Jenal, kenapa, apa maksud dari godaan setan itu yang lemah, dan siapa sebenarnya yang berkuasa di sini? Apakah setan yang berhasil menguasai manusia, atau manusia itu yang tunduk dan taat di bawah kekuasaan setan? Iya, jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Perdana, kalau kita berpikir positif, maka ketika kita melihat banyak yang buruk, maka umat Islam juga harus optimis. Banyak juga yang baik. Sekarang tergantung kita mau bersahabat dengan siapa. Kalau kita bersahabat dengan para solihin, para ulama, maka kita akan menemukan kesolehan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi orang yang optimis dalam menghadapi hidup ini. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, maka kita pun akan melihat pesimis, seperti kata Ustaz Perdana. Suatu hal yang menarik bahwa umat Islam itu harus optimis. Yang orang-orang yang telah tersesat di jalan setan ini kita ajak. Itulah kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Karena umat Islam itu tidak enggan-enggannya mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Jadi setan itu harus ada. Kejahatan itu harus ada supaya keimanan itu dapat diuji dan keimanan itu dapat memuncak. Itulah kalau kita melihat positifnya keberadaan setan itu. Tapi ketika kata Ustaz Perdana, setan itu merajai dunia ini karena melihat banyaknya orang yang tergoda oleh setan, maka kita melihat bahwa masyarakat sebenarnya memiliki dua godaan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi. Setan dari luar, nafsu dari dalam. Ketika godaan setan dan nafsu itu diikuti bersamaan, terjadilah godaan tersebut. Memang godaan setan itu adalah lemah, tapi suatu hal yang menarik, godaan itu menjadi kuat apabila terjadi gesekan-gesekan dengan wanita. Maka disebutkan dalam surat Yusuf ayat 28, inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya wanita itu sangat amat besar. Ketika wanita dan setan bergabung, maka terjadilah godaan yang besar dan dahsyat. Nah, timbul pertanyaan Ustaz Ardiansa, apakah habis itu wanita ini dikatakan sebagai penggoda lebih dahsyat dari setan ini, sehingga kita harus menghindari wanita, atau wanita itu adalah mitra laki-laki? Nah, bagaimana ini Ustaz? Ya, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya menjadi penggoda apabila yang si lelaki itu mau digoda, begitu, dan wanita itu memang wanita penggoda. Dan kan banyak itu nyanyi-nyanyian tentang wanita-wanita penggoda itu. Laki-laki penggoda ada juga. Ada, gitu. Tapi kalau laki-laki penggoda, itu kadang-kadang tak begitu menarik daripada wanita. Kalau daripada wanita penggoda ini, begitu. Nah, jadi dan tidak apabila wanita itu adalah wanita salihah, begitu, salihah, yang iffah, menjaga pandangannya, seperti yang pernah kita kaji di dalam surah An-Nisa ini juga, ayat 34 kalau saya tidak silap. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah. Itu adalah bentuk daripada wanita-wanita yang salihah. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa godaan wanita itu sangat besar, tentu seperti yang sudah dikatakan Ustaz Zainal tadi, besarnya itu adalah ketika yang berhadapan dengan godaan wanita itu juga tidak dalam kondisi keimanan yang baik, begitu. Apabila dia berasa dalam kondisi keimanan yang baik, maka sebenarnya lah wanita itu tidak ada apa-apanya di hadapan dia. Kita pernah membahas juga dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang seorang sahabat yang bernama Julaibib, seorang sahabat yang pendek dan menikahi salah seorang wanita yang sangat cantik di kota Madinah ketika itu. Ketika malam pertama dan dua-duanya sudah bersiap-siap untuk melakukan hubungan badan pertama sekali pada malam pernikahan mereka, ya, maka ketika itu terdengarlah dari Masjid Nabawi panggilan untuk keluar berjihad. Maka dia tinggalkan istrinya yang sudah siap untuk melayaninya itu tadi, dan dia berpakaian dengan sempurna, dan dia kembali pergi ke Masjid Nabawi untuk memenuhi panggilan jihad itu tadi. Jadi ini yang halal, begitu. Tentu yang haram jauh lebih akan dia jauhkan. Maka daripada itu, untuk membentengi diri dari godaan setan dalam bentuk manusia dan jin ini adalah jawabannya kembali kepada keimanan seseorang. Iya. Jadi benar sekali kata Ustaz Ardi, dan mungkin tambahan dari Ustaz Perdana tadi pertanyaannya, bahwa memang ketika kita bersama Allah, kita yang lemah akan menjadi kuat. Iya. Maka keimanan tadi itu, wa yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah itu bukan berarti sekedar niat tanpa ada dampak positifnya. Bahkan sebenarnya ketika kita berjuang di tangan di jalan Allah, maka kita akan menemukan para malaikat turun membantu kita. Mungkin tidak terlihat kasat mata, tetapi semangat berjuang yang menggebu-gebu, maka kita menemukan ada orang merasa, kalaulah diri saya yang melakukannya, ini tidak akan mungkin saya lakukan. Tapi ini berkat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mungkin kalau kita tanya, apa mungkin kita pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu pada zaman dahulu kala? Begitu banyak orang Indonesia yang ingin belajar, toh akhirnya kita menjadi orang-orang pilihan. Kalau bukan karena doa orang tua dan mungkin karena niat lillahi ta'ala, mungkin hal ini akan menjadi susah. Karena mungkin ada yang lebih mampu secara finansial, kesehatan badan, tapi Allah tidak memberikannya. Itu karena apa? Karena fisabilillah. Iya, dan begitu juga Ustaz, saya melihat untuk memerangi katakanlah godaan-godaan, baik itu setan ataupun wanita dan laki-laki juga, itu adalah bagaimana niat memeranginya itu betul-betul karena Allah. Begitu, bukan karena syuhrah, bukan karena ingin mendapatkan kemasyhuran atau popularitas, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh yang paling mudah, bagaimana kita di dalam keluarga itu, kalau kita memang memiliki kekuasaan di situ, untuk mencegah segala bentuk kemaksiatan di dalam pesta misalnya. Kalau kita memang memiliki kemampuan untuk merubahnya. Artinya kalau kita memang memiliki sesuatu, katakanlah suara lah untuk merubah itu. Tapi kalau kita tidak memang memiliki itu, tentu sebatas kemampuan kita. Gitu. Tapi kalau itu adalah kita orang tuanya di situ, dan kita yang menikahkan anak kita, dan kita buat pula acaranya itu dengan kemaksiatan ya, dengan keyboard yang sangat tidak mendidik, kan di situ semuanya hadir, anak, cucu, menantu, semuanya hadir. Apabila itu dibaringi dengan kemaksiatan, tentu sesuatu hal yang sangat merugikan. Permulaan yang tidak baik, sangat tidak baik. Dan bagaimana mungkin keberkahan, apalagi turunnya malaikat ke pesta itu, begitu. Mungkin malaikat akan lari semua mendengar lagu-lagu yang sangat tidak beradab itu. Nah, saya melihat juga di rumah tangga kita, bagaimana kita mampu mengganti channel TV kita, dan beralih kepada channel TV yang lebih mendidik misalnya. Ketika munculnya lagu-lagu yang tidak mendidik, atau sinetron-sinetron yang tidak mendidik, dan itu ditonton oleh anak-anak kita, ini mampu atau tidak kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai seorang ibu untuk melakukan itu? Karena kebiasaan-kebiasaan yang ditonton oleh anak, kebiasaan-kebiasaan yang didengar oleh anak, akan mereka rekam, dan itu akan menjadi hal yang dia anggap suatu musallamat, sesuatu yang dapat diterima begitu saja. Ini malah sekarang ini yang banyak, kalau muter TV dicari channel lagu-lagu. ada lagu-lagu yang misalnya Kucing Garong, orang tuanya ikut joget-joget, anaknya ya paling ngikutin semua. Ya, tadi ada pernyataan menarik dari Ustaz Ardiansah bahwa bagaimana kita lah sebenarnya menentukan apakah kita memanggil malaikat atau kita memanggil setan. Karena memang Ibnu Al-Qayyim sendiri pernah menyatakan bahwa sebenarnya setan itu tidak bisa setan tidak bisa mengalahkan malaikat. Setan itu bisa menggoda manusia apabila ternyata malaikat itu lari dari manusia itu sendiri. Ya, artinya begini, ketika manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, maka malaikat tidak akan mau berada di dekat dirinya. Malaikat akan mau malu, dan ini akan memancing kedatangan setan ke situ. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menjaga wudunya, kemudian menjaga perkataan, sikap, perbuatannya dengan bertindak yang baik, berbicara yang baik, maka ini sebenarnya dia sudah berusaha membuat malaikat itu betah berada bersama dirinya. Sebaliknya, kalau dia melakukan tindakan yang tidak baik, berkata dengan kalimat-kalimat yang kasar atau kotor, maka ini menyebabkan malaikat akan lari, dan setanlah yang menggantikan posisi malaikat ini, sehingga akhirnya seseorang akan mudah sekali tergoda. Ya, jadi benar sekali kata Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah bahwa memang kitalah yang menentukan jalan kehidupan kita. We are the penentu kehidupan ini. Maka untuk itu disebutkan orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Maksud berperang di sini mungkin itu khusus kajiannya pada perang Uhud dan Badar, tapi sebenarnya orang yang beriman itu identik dengan lillah, fillah, ma'allah gitu. Sementara orang kafir itu identik dengan ketogutan melampaui batas karena sudah tidak mempunyai pegangan. Untuk yang contoh sederhana bagaimana seorang muslim itu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah hidup ini dengan membaca Al-Qur'an. Karena ketika dia hidup membaca Al-Qur'an dan memang lidah ini harus bicara basah, ketika yang basahnya dengan Al-Qur'an, dia akan kurang lagi ngerumpi. Kenapa? Karena udah capek dia baca Qur'an. Apa bayangkan kalau satu hari satu juz, mau ngomong lagi dia sariawan. Nah, karena sudah cukup banyak membaca satu hari satu juz tadi. Nah, begitu juga kalau misalnya dia kurang kerjaan daripada pergi ke diskotik kemana-mana, sholatlah rawatib begitu banyak, sholat duha. Nah, itu akhirnya bagaimana kita mengambil posisi yang positif sehingga posisi negatif itu akan menjadi kurang dan terhindar dari kita. Maka ketika kita memerangi setan, kita berarti pada waktu yang bersama hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hal yang paling sederhana dalam memerangi setan itu tadi adalah ta'awuz. Mulailah hidup ini dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kajian singkat ayat 76 dari surah An-Nisa. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.